Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Asy-Syahid Abu Mus'ab, sesungguhnya sunnatullah itu tetap akan berlaku, bahawa tidak ada yang lebih tinggi di atas hukum syar'i. Bahkan Allah sendiri telah berfirman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan titah yang membuatkan hati ini bagaikan nak tercabut dibuatnya. Bagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Isra, iaitu dalam surah ke-17 ayat yang ke-74 dan 75, di mana Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaula an sabbasna lak, maaf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaula an sabbasnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Dan sekiranya kami tidak memperteguhkan hatimu, nescaya engkau hampir sahaja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, tentu kami akan rasakan kepada kamu siksaan yang berlipat kali ganda di dunia ini dan berlipat kali ganda setelah mati. Dan engkau tidak akan dapat mendapatkan walau seorang penolong pun terhadap kami. Ini yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau condong kepada musuh dan itu sebenarnya mustahil, maka Allah akan mengazabnya. Lalu bagaimana pula dengan orang-orang yang darjatnya di bawah beliau? Sampai di situ perkataan Asy-Syahid Abu Mus'ab. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ana nak ingatkan kepada kita, ana nak tegaskan kepada kita semua, condong walau sedikit pun kepada orang kafir akan menjadi alasan bagi Allah untuk mengazab kita. Condong walau sedikit pun. Bila mana kita kata tentang kecundungan walau sedikit pun, maksudnya bila berdepan dengan kekufuran, kemunafikan, kefasikan, maksiat kepada Allah, kita tak bersetuju, malah kita membenci. Cuma sedikit hati kita ini condong kepadanya. Ana bagikan contoh. Bila ditanya tentang pendapat seseorang berhubung dengan pemerintahan kerajaan murtad di Malaysia atau di Indonesia, apa yang akan dikatakan mereka? Mereka akan cakap, benda baik kita sokong, benda jahat kita tolak. Itu pun dah dikira sebagai memberikan kecondongan walau sedikit. Bila mana amalan ataupun perkara baik itu mereka sokong, sedangkan amalan orang-orang yang kufur, bila mana dia itu kufur kepada Allah, bila mana dia itu kufur kepada Allah, apa yang akan terjadi kepada amalan-amalan dia? Adakah amalan dia itu akan diterima? Diterima atau tidak? Tidak. Amalan orang-orang yang kufur kepada Allah itu tidak akan diterima. Ini seperti mana apa yang telah Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Furqan, iaitu dalam surah ke-25 dalam ayat ke-23, di mana Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami perhatikan, dan kami akan perlihatkan segala amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi, amalan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini bagi Allah bagaikan debu yang berterbangan. Debu ni bila kita tiup, kita letak, ambil lah kata sebagai contoh, kita ambil bedak, okay, kita letak dekat atas tangan kita, kita tiupkan, kita hembuskan dengan kuat bedak itu ke udara. Apa akan jadi dengan bedak tu? Ia akan hilang, bagaikan dah tak ada apa-apa lagi. Itulah sifatnya amalan kebaikan orang-orang kafir. Sebab itu kita tak boleh condong kepada mereka. Begitu juga bila mana nak berdepan kepada orang-orang, berdepan dengan kerajaan kufar ini, hati, ada setengah-setengah hati manusia dia ragu-ragu. Wah, aku ragu lah nak memerangi mereka ini. Mereka masih semayang, mereka masih solat. Ha, itu maksud kita condong kepada mereka. Solat dan puasa, ibadah mereka itu menyebabkan hati kita ni dah boleh berbelah bahagi. Sedangkan Allah dengan jelas dalam surah An-Nisa, surah keempat, dalam ayat 80, dalam ayat 89 kalau tak silap, okay. Kalau kita lihat dalam surah An-Nisa, dalam ayat ke 89, Allah Ta'ala telah berfirman, maaf, surah An-Nisa surah keempat ayat 88, bukan 89, okey. Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu, maka mengapa kamu ini terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Jadi setelah itu, setelah mereka dah kafir kepada Allah walaupun mereka masih mengaku beriman, mengapa kita masih lagi tak nak menganggap mereka itu sebagai kafir? Sedangkan jelas nyata bagi kita mereka itu adalah seperti mana apa yang Allah sabdakan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-8 dan ke-9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'un Allah walladhina amanu wa ma yahda'un illa anfusahum wa ma yash'un. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri, diri mereka sendiri tanpa mereka sedari. Jadi akhir dalam hal ni, wallahu a'lam bisawab, jangan kita condong kepada mereka. Jadi wallahu a'lam bisawab, kita kena jadi sama juga dalam hal wallahu a'lam, bila mana Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada mujahidin, namun maksudnya kemenangan tu belumlah kemenangan secara besar-besaran. Contoh apa yang berlaku di Afghanistan, mereka menang. Komandan Britain di Afghanistan mengakui bahawa mereka tak dapat mengalahkan Taliban, tak boleh nak mengalahkan Taliban. Malah mereka kata mereka nak berusaha nak buat perjanjian damai. Jadi kalau ikutkan Islam, kita ni tak boleh berdamai dengan musuh. Perjanjian damai yang ada dalam Islam hanyalah gencatan senjata. Maksudnya cuma sekadar bersetuju untuk tidak berperang dalam tempoh beberapa masa, seperti apa yang berlaku di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, perjanjian gencatan senjata antara Nabi SAW dengan Quraisy Mekah. Jadi dalam hal ni yang boleh cuma gencatan senjata, tapi yang dimaksudkan oleh komandan Britain tu damai teruslah, terus berdamai. Malah mereka kata mereka nak supaya Taliban ini diberikan ruang kekuasaan di Kabul dalam kerajaan Afghanistan. Maksudnya nanti Taliban juga ada kuasa memerintah Afghanistan dengan mereka ini bersekutu ataupun masuk dalam parlimen lah senang cerita. Satu perkara yang mustahil insya-Allah akan diterima oleh parlimen. Sebab kalau di kaedah akidah kita jelas, kita tidak akan berkompromi dengan orang-orang kafir walaupun sedikit. Kita tidak akan kompromi terhadap orang kafir walaupun sedikit. Kita tidak akan condong kepada orang-orang kafir walaupun sedikit. Jadi begitu juga dalam hal ini, wallahu a'lam bissawab, kita tidak akan condong kepada kekufuran. Tidak, sekali-kali tidak. Tapi katakanlah tawaran seperti itu diberikan kepada kita kaum muslimin, mungkin ada sekelompok kecil yang akan cakap, kenapa tak kita terima je, nanti ini boleh kita jadikan sebagai satu titik tolak, kita boleh jadikan sebagai satu sebahagian daripada usaha kita. Bila kita dah masuk kerajaan, kita boleh menguasainya, kita boleh gunakan peluang untuk berdakwah itu ini dan sebagainya. Ini pun, perkataan-perkataan seperti ini pun menjadikan kita ini, menunjukkan kita ini sedang condong sedikit kepada kekafiran. Anda nak ingatkan surah Al-Isra' yang kita bincangkan ayat 74-75 ni bukanlah tentang orang yang masuk kepada kekufuran itu secara keseluruhan, dan bukan juga tentang orang yang condong kepada kekufuran secara langsung. Bila kita kata condong ni, maksudnya ada sokongan dalam hati dia kepada kekufuran, tak semestinya dia masuk. Tapi ayat Al-Isra' ini tentang orang yang condong sedikit. Ini dia. Okay, ini yang kita kena faham. Tarkanu ilaihim syai'an qalila. Condong sedikit kepada mereka, kepada kekufuran. Condong sedikit, qalila. Ini dia. Sebab itu asal ada sedikit sokongan pun kepada orang kafir dan antik-antik mereka, itu dah menjadikan kita ini akan diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat dengan azab siksa yang berlipat-lipat kali ganda. Sebab itu hati-hati dengan iktikad kita, kepercayaan kita di dalam hati. Hati-hati dengan perkataan yang kita hamburkan, yang kita ucapkan. Hati-hati dengan amalan kita. Misalnya kita kata, SB Malaysia lebih baik daripada SB Singapura. Kerajaan Indonesia lebih baik daripada kerajaan Malaysia. Yang mana kalau nak ikutkan, wallahu a'lam bissawab, kalau kita nak melihat, okey, kerajaan Indonesia ni lagi bebas sikit lah berbanding Malaysia. Malaysia lebih menekan. Tapi nak ikutkan Singapura yang lebih daripada Indonesia maupun Malaysia. Tapi walaupun masing-masing ada sedikit kekurangan, ada kelemahan, mereka tetap kufur kepada Allah. Mereka tetap tempatnya di neraka Allah. Dan kita tak boleh condong pun kepada mereka. Apalagi nak bersahabat dengan mereka. Membiarkan saja mereka menekan-nekan kita. Ini bukan akidah daripada Islam. Mereka itu adalah binatang yang patutnya kita jadikan buruan. Ini hakikat anjing-anjing ni. Anjing-anjing kerajaan Togut ni, mereka ni binatang yang harus kita jadikan sebagai buruan kita. Selayaknya kalau mereka tu binatang, kita harus memburu mereka, bukan membiarkan diri kita diburu oleh anjing-anjing ni. Para SB, polis-polis dan sebagainya, asalkan dia kerajaan apa, asalkan dia suku sakat kerajaan Togut, mereka ni cuma anjing, mereka ni cuma binatang yang seharusnya kita ini buru. Itu yang kita nak kena faham. Biarkan orang-orang kafir dengar apa yang kita kata. Biarkan. Sebab kita memang faham bahawa orang kafir itu, para Togut ni, Tak kisah apa pun golongan mereka, kafirin, munafikin. Ingatnya munafikin pun kafir juga. Fasik. Okay, kafirin, munafikin, mereka ini tetap golongan yang kafir. Musyrikin ke, kafirin, munafikin, musyrikin, semuanya golongan kafir. Murtadin, kafir. Mereka itu sebenarnya hanya binatang. Binatang. Binatang. Bukankah Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 171? Kalau kita buka surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 171, kita akan melihat firman Allah. Bila mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. Dan perumpamaan bagi penyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang berteriak memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka itu tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Jadi umpama kita ni nak menyeru kepada orang kafir, kita ni nak kononnya nak dakwahlah kepada SBSB tu, anjing-anjing kafir tu, kaki tangan tawuk tu. Umpama kita ni okey, penggembala kambing, penggembala lembu yang berteriak panggil binatang, woi, sini, masuk kandang. Dakwah kita tak akan ada apa-apa guna. Tak perlulah kita bagi alasan, oh saya saja je kawan dengan SB ni, nak dakwah mereka. Tak payah. Mereka tu umpama binatang, kita panggil pun mereka tak faham. Kita cakap pasal Islam, mereka tak faham atau buat tak faham. Wallahu a'lam bissawab. Mereka hanya binatang. Sebab itu kalau anak-anak tak panggil dia SB. SB tu special branch, cawangan khas. Hebat sangat nama dia. Anak panggil anjing terus. Sebab mereka tu memang anjing. Memang anjing. Apa kita nak silap? Begitu juga dengan pemerintah-pemerintah Togut tu, mereka itu semua anjing-anjing kufar. Penjilat-penjilat orang-orang kafir. Penjilat-penjilat Amerika, Britain. Budak-budak suruhan Amerika. Itu hakikatnya. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita juga melihat firman Allah Azza wa Jal dalam ayat-ayat yang lain. Misalnya ialah firman Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 179. Okey, ayat 179. Bila mana Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal'an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami akan isikan neraka jahannam banyak di kalangan jin dan manusia. Mereka ada hati tetapi tak gunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka ada mata tetapi tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti haiwan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah yang lebih lengah. Bagi Allah, mereka itu bagaikan binatang ternak. Okey, bagaikan binatang ternak, kal an'am, balhum adal, bahkan lebih teruk lagi, bahkan lebih sesat lagi. Ini golongan-golongan kafir yang kita perangi. Tak kisah golongan-golongan kafir Buddha, golongan tokna-tokna tu, golongan murtadin Malaysia, Singapura, maupun golongan kafirin Singapura, semuanya musuh-musuh kita. Kafirin Filipin, ikhwan-ikhwan kita, mujahid-mujahid di Filipina masih lagi memerangi kaum kufar itu, kaum salibis. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita kena jelas, orang-orang kafir ni cuma binatang. Okey, cuma binatang. Okey, jadi jangan kita salah faham. Kita kena melayan mereka bagaikan binatang. Kita kena melayan mereka bagaikan binatang. Okey, itu hakikat ni. Kita tak boleh nak silap. Kita tak boleh nak bersikap baik hati dengan melayan mereka bagaikan manusia. Sedangkan bagi Allah, itu hanyalah binatang. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat 22 surah Anfal, bila mana Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyarraddawabi'indallahissummulbukmulladzina la ya'kilun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yakni binatang, yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, iaitu orang-orang yang tidak mengerti. Siapa mereka? Seperti mana yang Allah bagi tahu dalam ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengar, padahal mereka tidak mendengarkan kerana hati mereka mengingkarinya. Itulah sifat orang-orang munafik ni. Pemerintah-pemerintah tawud, pemerintah-pemerintah murtad Indonesia, Malaysia, kami mendengar, kami nak taat, tapi sebenarnya mereka tak nak taat. Mereka main-mainkan ayat Allah. Mereka itulah makhluk bernyawa yang paling buruk. Mereka itulah binatang yang paling teruk bagi Allah Azza wa Jal, paling buruk pada pandangan Allah. Tapi kita nak muliakan mereka, panggil mereka encik, encik, pak, pak, tunduk dengan segala arahan mereka, layan mereka. Nak buat majlis itu, ini jemput mereka, jemput binatang. Pandanglah anjing-anjing itu bagaikan binatang, bagaikan anjing. Hinakan mereka. Dulunya kamu mulia, lantaran kamu itu memahami dengan benar tentang walak dan barak, siapa yang harus dicintai dan siapa yang harus dimusuhi. Dan bukan setakat memahami, kamu amalkannya. Dengan kamu memusuhi siapa yang berhak dan membenci siapa yang berhak. Tapi sekarang kamu berwalak kepada kafirin, kamu barak pula kepada mujahidin. Dah terbalik. Inikah sikap kita? Sedangkan dengan jelas Allah Ta'ala telah berfirman lagi dalam surah Al-Anfal ayat 55, Bila mana Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, kerana mereka tidak beriman. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, kerana mereka tidak beriman. Binatang. Pandanglah mereka sebagai binatang. Layanlah mereka sebagai binatang. Buru mereka. Sarangkan peluru-peluru kita ke jantung mereka. Penggal leher-leher mereka. Biar mereka rasakan azab Allah dengan perantaraan tangan-tangan kita. Tidakkah kita pernah dengar bagaimana apa yang mereka lakukan kepada para da'i di Malaysia dan Indonesia? Tidakkah kita pernah dengar apa yang golongan kafir ini, anjing-anjing tawud ini buat kepada para mujahid? Mereka tangkap, mereka seksa, mereka bunuh. Pisahkan antara bapa dan anak bertahun-tahun. Buat serangan seksual secara lisan kepada isteri-isteri tahanan ISI dan sebagainya. Bunuh para mujahid seperti apa yang berlaku kepada pemimpin kita, Al-Syahid Dr. Azhari. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya. Adakah kita nak berdiam diri? Pandang mereka sebagai anjing, sebagai binatang. Layan mereka sebagai binatang. Penggal batang-batang leher mereka. Huraikan persatuan mereka. Jangan biarkan mereka tidur lena lagi sekarang. Biarkan mereka tahu siapa yang sebenarnya sedang mereka musuhi. Kita bukan lagi seperti mana orang-orang dahulu. Sekadar duduk-duduk berbicara tentang jihad. InsyaAllah, kita ini golongan yang berjihad. InsyaAllah, kita ini benar-benar mujahid. InsyaAllah, kita bukan golongan yang meninggalkan senjata. Kita akan hancurkan mereka. Dan benar-benar kita akan lakukan. Dan Allah lah sumber segala kekuatan. Kita sambung lagi apa yang dikatakan oleh Al-Syahid Abu Musab Zarqawi. Telah berkata Al-Syahid Abu Musab Zarqawi, oleh kerana itu, sekali lagi carilah keselamatan. Carilah keselamatan. Teruslah bersabar dan teruskan bersabar. Tetaplah teguh di atas manhaj salaf, di mana Allah Taala telah berfirman tentang mereka dalam surah Al-Ahzab, iaitu surah yang ke 33 dalam ayat ke 23. Surah ke 33 dalam ayat ke 23, bila mana Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak pernah mengubah janjinya. Maka jangan pernah sekalian berubah. Sekali lagi, jangan berubah, wahai rakan-rakan tauhid. Sampai di situ perkataan Asy-Syahid. Akhir dalam hal ini, saya nak ingatkan kepada kita akan tanggungjawab kita, akan peranan kita. Bila mana Allah Ta'ala menyatakan kepada kita dengan benar, antara orang-orang mukmin itu ada orang yang tepati janjinya kepada Allah. Ada orang-orang yang tepati janjinya kepada Allah. Asbabun nuzul ayat ini adalah tentang Anas bin Nadar. Bila mana satu ketika dia terlepas mengikuti perang Badar, dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa jika ditakdirkan berlaku lagi peperangan selepas ini, dia akan benar-benar berperang sungguh-sungguh dengan penuh berani. Lalu saat itu pun datang dalam perang Uhud. Ketika perang Uhud, Anas bin Nadar berperang sungguh-sungguh. Kemenangan pada waktu itu mulanya berpihak kepada Islam. Tetapi bila mana Allah Ta'ala mau menurunkan ujiannya, kemenangan kembali berpihak kepada kufar, kekalahan kembali berpihak kepada kaum muslimin. Pada waktu itu tersebar pula fitnah, tersebar pula dakyah, tersebar pula perang saraf daripada orang kafir. Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Kata-kata ini cukup menjadi satu kata-kata yang menyesak ke dada orang-orang beriman. Sebilangan mereka, bila mana berita ini mereka dengar, mereka terus letakkan senjata terduduk. Dan sebilangan lagi seperti Anas bin Nadar, bila dia mendatangi orang-orang yang sedang duduk itu, dia kehairanan. Dia lantas bertanya kepada mereka, dalam keadaan apakah kamu ini? Kenapa kamu duduk-duduk diam-diam tak berperang? Kenapa kamu kelihatan sedih, kelihatan sugul? Lalu kata mereka, Muhammad telah terbunuh. Apa jawapan Anas bin Nadar? Kalau betul Muhammad telah terbunuh, Nabi SAW telah terbunuh, marilah kita mati sebagaimana baginda. Marilah kita mati sebagaimana baginda Nabi SAW. Lalu dia pun menghunuskan pedang. Menghunuskan pedang dan menyusup masuk ke dalam kumpulan besar orang-orang kafir, sehinggakan dia membunuh ramai di kalangan mereka dan dia sendiri terbunuh. Sedangkan tak ada pun yang dapat mengenali dirinya, lantaran dia telah pun lumat, hancur, ditebas musuh, melainkan saudara perempuannya sendiri, adik-beradik perempuannya sendiri yang dapat mengenal Anas bin Nadar ini, mengenali, melalui tanda pengenalan yang ada pada hujung kuku Anas bin Nadar. Tengok muka orang dah tak kenal siapa dia. Bayangkan. Jadi ayat ini turunnya tentang orang-orang yang berjanji nak berjihad, berjanji sungguh-sungguh nak berjihad, lalu dia betul-betul menepati janjinya. Dia betul-betul menepati janjinya menjadi seorang mujahid fi sabilillah. Dan kata Allah, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Orang yang menepati janji ini akhirnya terbahagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama, faminhum man qada nahbah, ada yang gugur, ada yang telah pun gugur. Itu golongan pertama. Wa minhum man yantazir, Dan sebilangan lagi masih lagi menunggu-nunggu, tetap berada di atas jalan jihad, menunggu-nunggu peluang untuk syahid. Ha, ini yang terjadi. Ada yang Allah dah ambil sebagai syuhada, ada yang tetap berada pada jalan Islam, jalan iman, hijrah dan jihad. Dan kata Allah, وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, dan sekali-kali mereka takkan, tidak merubah janjinya. Ini yang Allah bicarakan dalam surah Al-Ahzab. Allah firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 23, mereka tak ubah janji mereka. Ha, ini yang perlu ada kepada kita, tetap dengan janji kita untuk berjihad fi sabilillah, dan tak ubah walau sedek sekali pun janji ini. Kita tetap berada pada jalan ini, agi hidup, agi ngelaban, selagi hayat di kandung badan, selagi itulah perjuangan ini akan terus kita laksanakan. Kita takkan berubah. Kita bukannya orang yang pergi berjihad sekejap dan kemudian tak berjihad. Kita ialah mujahid dan tetap akan mujahid sampai hujung hayat kita. Kita bagaikan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup mereka ditetap di landasan iman, hijrah dan jihad. Mereka amat menyukai kematian di hujung tombak musuh. Itulah kita. Jihad fi sabilillah adalah seluruh kehidupan kita. Sebab kita mahu terus menerus beribadah dengan ibadah yang menjadi darwatus sanam dalam Islam ini, puncak tertinggi dalam Islam ini. Kita nak terus menerus berada dalam ibadah, yang bila ditanyakan oleh sahabat tentang amal apa lain yang dapat melebihinya, lalu pantas Nabi menjawab dalam hadis yang diriwayatkan, direkodkan oleh Bukhari, aku tak menemukannya, aku tak menemui ibadah lain yang boleh melebihi jihad. Sebab itu kita nak terus beribadah dengan ibadah ini. Apatah lagi dalam keadaan sekarang, jihad itu fardu ain. Lantaran musuh menginjak-injak tanah-tanah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin, akidah kaum muslimin. Tengok apa yang berlaku di Fatani. Mereka bawa pemuda-pemuda kita, pemudi-pemudi kita, mereka-mereka yang belajar di sekolah dalam aliran saman. Saman ni maksudnya akademik lah gitu. Apa? Bukan diniah, maksudnya pelajaran bahasa mereka, bahasa Thai, matematik, sains dan sebagainya tu. Mana-mana budak yang pintar ini, mereka akan bawa ke Bangkok. Mereka bawa ke arah utara. Mereka leburkan keimanan pemuda-pemudi ini ke dalam budaya Thai. Mereka tak perlu ubah agama, cuma bawa supaya kehidupan orang mukmin ini, orang muslim ini, sama macam kehidupan kafir. Sehingga mereka-mereka ini, pemuda dan pemudi kita ini, anak-anak orang Islam ini, hidup macam orang Thai, dengan arak, seks, cara berfikir, cara berpakaian. Tak ke hati kita menggelegak kafir-kafir Buddha tu tidur dengan wanita-wanita Islam kita? Tak ke kita marah? Di mana iman kita? Adakah kita masukkan iman kita dalam beg, kita zip, biarkan iman kita tak terkeluar? Ataupun kita masukkan iman kita dalam peti besi supaya iman kita itu tidak akan bereaksi? Ataupun iman itu kita masukkan dalam peti sejuk sehingga ia ini membeku? Sebab itu dalam hal ini, wallahu a'lam bisawab, kita perlu melaksanakan tanggungjawab kita untuk tetap berjihad fi sabilillah. Dan jika itu kita lakukan, kita akan jadi orang-orang yang siddiqin, sebagaimana firman Allah dalam ayat ke 24 surah Al-Ahzab, bila mana Allah Ta'ala berfirman, a'uzubillahi minasyaitanirrajim, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu, orang-orang yang siddiq itu, kerana kebenaran mereka. Jadi kalau kita tetap di atas landasan jihad, tepati janji kita untuk tetap berjihad sampai bila-bila, tetap memegang senjata sampai bila-bila, Allah akan memberikan balasan kepada kita, insya-Allah, orang-orang yang Allah sebut sebagai siddiq itu, orang-orang yang benar itu, yang akan menjadi salah seorang daripada empat pemuka-pemuka, pembesar-pembesar dalam syurga. Pembesar dalam syurga itu ada empat: para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Wallahu a'lam bishawab. Dan kata Allah lagi dalam ayat 24 itu, Allah akan mengazab orang-orang munafik jika dikehendaki. Kita akan jadi munafik bila kita tak mahu menepati janji kita. Pertama-tamanya kita dah berjanji dengan Allah di alam ruh lagi, kemudian dalam ikrar syahadah kita, la ilaha illallah. Apatah lagi dalam solat kita, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam ikrar syahadah kita dah menafikan segala lain selain Allah sebagai Tuhan. Kita tidak menyembah apa pun kecuali Allah. Tapi sekarang kita kadang-kadang ada di antara kita yang Allah tak selamatkan dia sehingga dia menjadi orang-orang yang menyembah kepada tawud. Sedangkan Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Ash-Shura, surah ke 42 ayat 21, a'uzubillahi minasyaitanirrajim, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah walaula kalimatul fasli lakudiya bainahum wa innaz zalimina lahum 'adzabun alim. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan din bagi mereka yang tidak diizinkan atau diredai oleh Allah, dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan, dan sungguh orang-orang yang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi Allah cakap tentang golongan yang menjadikan sesuatu selain Allah itu sebagai sesembahan, bila mana mereka itu menjadikan tawud, membuat hukum hakam peraturan perlembagaan bagi mereka, dan kemudian mereka mengikuti hukum itu. Tawud ini tentang manusia yang membuat hukum, sebagaimana pemerintah pemerintah di Indonesia, pemerintah di Malaysia sekarang ini. Kalau kita kata kita ikrarkan la ilaha illallah, tapi dalam masa yang sama kita ini tak mengingkari, tak menentang, tak memerangi murtadin di Malaysia dan Indonesia, pemerintah murtad ini, maka kita bukan orang-orang yang menepati janji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama juga bila mana kita telah berjanji innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, khas, khusus, hanya untuk Allah Rabb segalian alam, Tuhan sekalian alam. Tapi hidup kita bukan untuk Allah. Ibadah kita kadang-kadang nak sekadar nak tunjuk-tunjuk pada orang. Solat kita pun tak khusyuk. Mati kita bukannya untuk Allah. Kalau mati kita untuk Allah, kita bersiap untuk mati syahid sekarang ni dalam keadaan jihad ni fardhu ain. Tapi tak, kita malah takut nak mati. Kita tak gunakan hidup kita untuk Allah. Kita gunakan sekadar untuk kenyangkan perut kita, kenyangkan perut anak isteri kita, kenyangkan perut ibu bapa kita. Kita gunakan hidup kita ini bukan untuk tegakkan kalimatullah. Jadi di mana ikrar kamu? Kamu nak jadikan solat kamu, ibadah kamu, hidup kamu, mati kamu untuk Allah semata-mata. Kita tak tepati janji. Bila mana kita tidak menepati janji, maka kita akan jadi orang-orang yang munafik. Kita akan jadi orang-orang yang munafik. Kita akan jadi orang-orang yang munafik. Ah, ini hakikat dia yang kita kena faham. Okey, ini hakikat yang kita kena faham. Wallahu a'lam bissawab. Okey, jadi adakah kita nak jadi diri kita ni jadi orang-orang yang munafik? Okey, jadi jangan kita ini jangan kita ini jadi orang-orang yang sanggup menempah tiket ke neraka. Jangan kita ini jadi orang-orang yang sanggup okey berada pada jalan yang sesat. Jadilah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Okey, wallahu a'lam bissawab. Sebab itu dalam hal ni kita kena memahami bahawa orang-orang munafik adalah golongan yang mereka ini bermuka-muka, mereka ini tak mau pada kebenaran, mereka ini tak mau berserta dengan orang-orang yang benar. Allah Ta'ala telah menyatakan dengan tegas dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersertalah kamu dengan orang-orang yang siddiqin, iaitu orang-orang yang menepati janjinya untuk tetap berperang pada jalan Allah dan kemudian tetap berada pada jalan itu. Namun tidak, kita tak mahu bersama-sama dengan mereka. Kita tak mahu bersama-sama dengan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Sebab itu dalam hal ni, jangan kita ini menjadi seperti mereka. Jangan kita ini menjadi seperti golongan-golongan munafik ini. Jadilah mereka-mereka yang mahu berperang di jalan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung lagi perkataan Asy-Syahid Abu Mus'ab. Bila mana Asy-Syahid Abu Mus'ab menyatakan oleh kerana jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-27. Bila mana Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wal rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui. Sesungguhnya jihad adalah amanah yang dipikulkan ke atas bahu-bahu kalian, dan kelak Allah akan bertanya kepada kalian tentang amanah tersebut. Pengkhianat bukan sekadar mereka yang memberi bantuan dan membelot kepada musuh. Bahkan termasuk pengkhianat adalah orang yang berdiam diri sahaja, tak mau berperang, meninggalkan senjata dan rela begitu sahaja kesucian diberikan kepada musuh-musuh Allah. Jadi dalam hal ni, wallahu a'lam bishawab, sampai di situ perkataan Asy-Syahid Abu Mus'ab. Abu Mus'ab memberikan nasihat kepada kita agar kita ini tidak jadi salah seorang daripada pengkhianat. Dan kita kena faham, pengkhianat ni bukanlah sekadar orang-orang yang berpihak, mula-mula berpihak kepada Islam, kemudian dia berpihak kepada musuh, kemudian dia ceritakan kepada musuh tentang kita mujahid, pecahkan rahsia mujahidin. Bukan itu sahaja yang kita gelarkan sebagai pengkhianat. Sebab pengkhianat yang lain ialah mereka ni khianati amanah yang Allah berikan kepada mereka. Sedangkan Allah Ta'ala dah berikan amanah kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Okey. Dalam ayat yang ke-216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan ke atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagi kamu. Tetapi boleh jadi sesuatu itu tidak kamu sukai, padahal itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi juga benda itu kamu suka, namun ia tidak baik bagi kamu. Allah tahu sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi dalam hal ini Allah wajibkan ke atas kita berperang. Kutiba alaikumul qital, itu amanah yang Allah dah berikan kepada kita. Tapi adakah kita melaksanakannya? Kita asyik-asyik memberikan alasan demi alasan demi alasan. Mungkin paling-paling pun kita akan bagi alasan seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, di mana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah ke-9, surah At-Taubah, ayat 1, 2, 2. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Tapi kita tengok tak tafsir ayat ini tentang apa? Banyak ulama-ulama tak berjihad, dia guna ke ayat ini tapi dia tak nak tengok tafsir ayat ini apa. Bukalah, rujuklah kita kitab tafsir yang muktabar. Lihat apa yang sebenarnya ada dalam ayat-ayat ini. Tidakkah kita melihat seperti mana kata beberapa mufassirin bahawa ayat ini sebenarnya, misalnya kata Ad-Dahak bin Muzahim, ayat ini tentang orang-orang yang ayat ini tentang jihad ketika jihad itu fardu kifayah. Sekarang ini jihad bukan fardu kifayah. Sekarang ini jihad ini fardu ain. Kalau ikut kata pendapat Ibn Abbas pula, ayat ini bukan pasal jihad, dia kata. Dengan kata lainnya, ayat itu sepatutnya, kalau ikut kata Ibn Abbas, okay, ayat ini bukan pasal jihad. Kata Ibn Abbas, dia kata, ayat ini sepatutnya dibaca dengan maksud, tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi. Sebab katanya sebenarnya ini bukan tentang ayat jihad, ini tentang sebuah kabilah yang ada pada zaman Nabi SAW, mereka itu pada awalnya mereka itu didoakan supaya ditimpa kecelakaan terhadap mereka oleh Nabi SAW, lantaran mereka itu pernah berkhianat kepada kaum muslimin. Lalu di kalangan mereka ada yang bila mana Allah timpakan laknat kepada kaum mereka, kepada kampung mereka, negeri mereka, negeri mereka jadi kuburan dan sebagainya, mereka pun masuk Islam secara pura-pura, penuhnya menampakkan diri sebagai mukmin, lalu mereka pergi ke Madinah untuk membina kehidupan baru. Lalu Allah pun turunkan ayat ini untuk membuka kedok mereka, membuka rahsia mereka. Ini pendapat Ibnu Abbas. Apapun, kalau kita nak kaitkan juga ayat ini dengan jihad, kita tengok apa kata Ad-Dahab bin Muzahim. Bila mana Ad-Dahab bin Muzahim menyatakan bahawa ayat ini tentang jihad ketika jihad tu fardu kifayah, sebab pada waktu jihad tu fardu kifayah, tak seluruhnya patut pergi ke medan jihad. Dalam beberapa waktu, dalam beberapa pengutusan pasukan perang di zaman Nabi SAW, ada jihad yang waktu itu sekadar statusnya fardu ain, dan ada juga ada jihad yang pada waktu itu statusnya fardu kifayah, dan ada pula yang fardu ain. Kalau kita tengok fardu kifayah, misalnya perang Badar, misalnya lagi perang Mu'tah, yang pada waktu itu tak seluruhnya kaum muslimin yang pergi ke medan, dan ada juga yang fardu ain. Misalnya perang Ahzab, misalnya perang Tabuk. Jadi dua-dua contoh tu dah diberikan. Bila mana jihad tu fardu ain, maka diguna ayat ini. Diguna ayat illa tawfiru yu'adzibukum azaban alima. Jika kamu tak berangkat untuk berperang, kamu akan diazab dengan azab yang pedih. Tapi bila mana jihad itu fardu kifayah, digunakan ayat ini, iaitu وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Jika tidak sepatutnya semua orang tu, semua orang mukmin itu pergi ke medan perang keseluruhannya. Itu dia. وَاللَّهُ عَلَمْ بِالصَّوَابِ. Sebab itu dalam hal ini, kita kena faham, bila mana benda ini dah jadi satu kewajipan pada kita, ia satu amanah. Okay? Ia satu amanah. Jadi, bila mana ianya satu amanah, maka kita ini kena laksanakan amanah kita. Jadi sebab itu, kalau kita ini tidak berjihad fi sabilillah, okey, kalau kita tidak berjihad fi sabilillah, maka kita ini, okey, akan jadi orang-orang yang tak amanah. Kita ini akan jadi orang-orang yang mengkhianati amanah itu. Sebab jihad satu amanah. Sebagaimana solat, puasa, zakat, haji pun amanah juga yang Allah amanahkan kepada kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita perlu melakukannya. Kalau tidak, maka kita ini akan jadi orang-orang yang tidak amanah. Sebab itu, wallahu a'lam bissawab, laksanakan amanah. Laksanakan amanah yang Allah telah berikan kepada kita. Okey, laksanakan. Dan andai kita lakukan, maka kebaikan untuk kita insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di situ sahaja.